طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian Mustalah Al-Hadis yang kita masih sampai di pembahasan mengenai hadis qudsi. Pembahasan baik kali ini pembahasan hadis qudsi dibantu dibaca dulu tentang hadis qudsi sebentar aja ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari tentang hadis, makna hadis, khobar, dan asar. Baik, coba sebutkan di antara antum siapa yang mau menyebutkan pemaknaan hadis. Apa hadis itu secara bahasa apa kemarin kita? Baru atau ada? Ada selain selain baru apa? Ada lagi selain baru? Khabar, ya kan? Termasuk juga makna hadis adalah naba, kabar, ya kan? Sebenarnya bisa juga seperti itu. Baru ya. Kemudian secara istilah hadis adalah apa? Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Dan sifat itu lagi menjadi dua, apa aja? Khuluqi dan khalqi, ahsantum. Namun kemudian kelak kita akan mempelajari bahwasanya hadis itu pun ada yang tidak disandarkan kepada nabi, melainkan kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau sahabat, ya. Ada istilah hadis mauquf, marfu' dan maqtu', ya. Insyaallah kita akan mempelajari itu semua nanti, ya. Kemudian setelah itu ada juga pembahasan masalah khabar. Khabar secara bahasa artinya naba', namun dan secara istilah dia adalah apa? Dia adalah apa? Secara istilah. Segala sesuatu ada beberapa pandangan. Tiga. Pertama, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dan juga kepada selain beliau. Iya enggak? Ada juga yang berbeda sama definisinya dengan hadis, ya kan? Yang disandarkan pada Nabi SAW saja. Jadi definisi pertama tadi seperti hadis disandarkan pada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Kemudian ada yang dikatakan bahwasanya khobar adalah apa yang disandarkan pada Nabi dan juga kepada selainnya. Atau pendapat ketiga, khobar itu adalah, nah itu asar ke khobar. Asar ya yang tiga ya, bukan khobar ya yang kemarin anak kasih. Khobar atau asar? Ah, khobar ada tiga juga. Yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Nabi. Oke. Kemudian yang asar. Kalau misalnya asar, yang ada berapa? Ada dua atau tiga? Dua. Yaitu yang pertama, apa yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Yang kedua, yang disandarkan kepada Nabi. Namun penyebutannya harus dengan adanya pengkaitan. Ya. Seperti contohnya, wafil asari ani Nabi SAW. Baik, insyaAllah pada kali ini kita akan membahas tentang hadis qudsi. Hadis sudah kita tahu secara bahasa artinya al-jadid, yaitu baru. Al-qudsi sekarang qudus, qudus secara bahasa. Ya. Sebagaimana usul fikih, kita belajar memahami usul fikih dari dua cara. Memahami secara parsial katanya dan memahami ilmunya secara istilah. Nah, sekarang hadis qudsi kita memahami secara parsial hadis maknanya sudah kita tahu. Secara bahasa hadis itu apa? Baru, ya kan? Secara istilah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Kemudian qudsi sekarang. Quds itu menisbatkan qudsi adalah penisbatan kepada Quds, ya kan? Dengan tambahan ya di akhirnya. Kemudian di kasrahkan qudsi gitu. Nah, quds artinya adalah athur, suci. Ya, hadis suci gitu kan. Quds artinya adalah thur, suci. Hadis yang suci. Hadis qudsi dikatakan di sini, kalau kita lihat nanti apa kata Syekh Utsaimin dalam Arabiknya, kalau terjemahannya adalah, hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb-nya. Jadi Nabi yang menjadi perawi di sini, yang meriwayatkan dari Rabb-nya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadis hadis qudsi. Baik. Kemudian kita juga akan mengetahui hadis qudsi disebut juga dengan apa? Dengan hadis ar-rabbani wa yusamma aidan al-hadis ar-rabbani atau al-hadis al-ilahi. Al-hadis ar-rabbani atau al-hadis al-ilahi. Berarti hadis qudsi, al-hadis al-qudsi memiliki nama lain yaitu al-hadis ar-rabbani atau al-hadis al-ilahi. Cuman yang istilah al-hadis ar-rabbani atau hadis ilahi ini jarang sekali digunakan atau hampir tidak pernah, bahkan sulit ditemukan. Baik, kemudian kata Syekh Utsaimin, mithaluhu, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih jalla wa ala. Contohnya adalah beliau, sabda beliau Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Rabb-nya Ta'ala. Bahwasanya dia berfirman, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Wa ana ma'ahu idha zakarani. Fa'in zakarani fi nafsihi. Zakartuhu fi nafsi. Fa'in zakarani fi malain. Zakartuhu fi malain. Fima lain khairin minhum. Aku menurut persangkaan terhadap persangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Nah, ini ma'iyah Allah, kebersamaan Allah terhadap hamba yang melihat atau ayat astagfirullah, terhadap hamba yang mengingatnya, itu kebersamaan muraqabah dan juga kebersamaan nasr. Kebersamaan muraqabah yaitu kebersamaan karena melihatnya, Allah Subhanahu wa taala melihat hamba itu, dan juga kebersamaan yang ada pertolongan dengannya. Bukankah orang-orang kafir itu semuanya bersama Allah? Bersama semuanya, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka semua, semua makhluk. Dalam artian bersama yaitu benar-benar melihat mereka. Namun kebersamaan Allah dengan orang kafir dengan kebersamaan Allah dengan orang beriman kepadanya itu berbeda. Kebersamaan Allah dengan orang kafir itu tidak ada pertolongan pada mereka. Namun kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman dan berzikir kepadanya dan kepada orang-orang yang sabar, ya orang-orang yang bertawakal, itu adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan tambahan pertolongan, ya. Baik, fa idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Aku mengingatnya, jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Fa in dzakaruni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika dia menyebutku, ya, di kumpulan orang banyak, mengingatku di kumpulan orang banyak, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan menyebut namanya, menyebut dia di kumpulan orang banyak yang lebih baik dari mereka. Bisa diartikan ya, yaitu di al-mala' al-a'la, yaitu di antara malaikat-malaikat. Ya. Ini kita perhatikan, ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan hadis qudsi itu adalah kalam Allah. Hadis Qudsi adalah kalam Allah. Dan lafal juga maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Qudsi, kenapa dinamakan hadis Qudsi? Kenapa dinisbatkan kepada Quds, kepada Qudsiyah? Qudsiyah artinya kesucian, ya kan? Jadi maksudnya di sini bahwasanya hadis Quds itu artinya adalah yang terbebas dan tersucikan dari apa yang tidak pantas baginya, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Terbebaskan dari itu, kesyirikan dan semacamnya, ya. Jadi dinamakan juga al-hadis al-ilahi. Baik. Kita lanjutkan. Kedudukan hadis Qudsi antara Al-Qur'an dan hadis Nabawi. Yaitu martabatul hadis Al-Qudsi bain Al-Qur'an wal hadis An-Nabawi. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, "Al-Qur'anul Karim yunsabu ila Allah Ta'ala lafzan wa ma'na." Perbedaan ketiganya dapat diketahui dari penisbatan lafal dan makna. Lafal dan makna Al-Quran dan Al-Karim dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Syif lafal dan makna Al-Quran dan Al-Karim dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan Syekh Utsaimin, wal hadithun nabawi yunsabu ila nabi sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'na. Sedangkan hadis nabawi lafal dan maknanya dinisbatkan kepada nabi. Tapi dua-duanya wahyu, bukan? Dua-duanya wahyu. Apa bedanya? Bedanya sangat kontras di sini. Kalau Al-Quran, lafal dan makna dari lafal tersebut dinisbatkan kepada Allah. Adapun kalau misalnya hadis, lafal dan maknanya disebutkan kepada Nabi. Nah, sekarang pertengahan di antara itu. Adapun hadis Qudsi, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, wal hadithul Qudsi yunsabu ilallah ta'ala ma'nan la lafzan. Yunsabu ilallah ta'ala ma'nan la lafzan. Adapun hadis Qudsi, hanya maknanya saja disebutkan kepada Allah Ta'ala, bukan lafalnya. Hanya lafal, maknanya disebutkan kepada Allah, tapi lafalnya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya bedanya. Paham di sini? Jadi perkataan ana inda dhanni 'abdi bi, maknanya itu dari Allah, namun lafalnya Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menisbatkannya kepada Allah. Kira-kira bedanya di situ. Kalau Rasulullah mengatakan sesuatu tanpa menisbatkan kepada Allah perkataan itu, maka itu bukan hadis Qudsi. Itu hadis Nabi. Hadis Nabawi. Paham enggak di sini? Tapi ketika Rasulullah berkata qala Allah Ta'ala, dan itu bukan Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala di sini artinya qala Rabbi atau qala Allah Ta'ala, kemudian ana inda dhanni 'abdi, di sini Rasul menisbatkan kepada Allah, namun makna atau afan, namun lafalnya itu dari beliau. Kalau Al-Qur'an lafalnya itu dari Allah dan juga maknanya tentu. Tapi kalau misalnya hadis Qudsi, lafalnya dari Rasulullah namun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin, "Wa lidzalika la yuta'abbadu bi tilawati lafzihi wa la yuqra'u fi shalah wa lam yahsul bihi tahaddi." Oleh karena itulah dengan adanya perbedaan hadis Qudsi dan Al-Qur'an, membaca hadis Qudsi tidak terhitung sebagai ibadah secara zat dari bacaan itu. Maksudnya membaca di sini, antum mengucapkannya, Yusuf, antum mengucapkan hadis Qudsi, ana inda dhanni 'abdi, itu enggak berpahala satu huruf 10 asyrah hasanat, enggak. Ya, enggak. Melainkan itu bukan ibadah. Jadi lisan antum tergerak untuk hadis Qudsi itu sebagaimana lisan antum tergerak untuk hadis Nabawi. Tidak memberikan pahala 10 dalam satu huruf, enggak. Tetapi membaca hadis Qudsi dan mempelajarinya itu ibadah gitu. Jadi beda. Maksudnya hadis Qudsi secara zatnya ketika dibaca itu tidak serta-merta disebut ibadah begitu saja. Adapun Al-Qur'an Seseorang membacanya walaupun iseng itu ibadah. Gitu loh. Ya, walaupun iseng. Ya. Walaupun biasa maksudnya iseng sih membaca surat inilah qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah ibadah itu. Karena dari setiap hurufnya itu memberikan Allah berikan pahala, ganjaran, ya. Kemudian tidak dapat digunakan sebagai bacaan dalam salat sehingga ketika antum surah Al-Fatihah enggak boleh. Ana inda dhanni 'abdi bi. Nah, enggak boleh seperti itu. Hah? Orang yang enggak tahu ya langsung ini. Ya kan? Dengan nada soalnya. Kemudian juga tidak ada tantangan dari Allah kepada orang-orang kafir untuk menandinginya. Kalau Al-Qur'an Allah tantang. Fal ya'tu bimitsli. Ah, coba buat. Enggak yang bisa. Tapi kalau hadis kursi tidak ada penantangan di situ. Dan juga hadis Nabawi tidak ada penantangan. Dan mungkin saja dipalsukan gitu kan. Makanya periwayatan-periwayatan hadis itu kadang dengan makna. Makanya antum lihat di riwayat Sahih Bukhari yang hadis pertama itu, lihat enggak ada kan yang faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi, enggak ada. Karena itu Bukhari kenapa seperti itu? Karena meriwayatkan dengan makna. Dan memperingkas. Itu enggak masalah memperingkas hadis. Ataupun Al-Quran, gak boleh dalam ketika kita katakan, ini surat Al-Kafirun, anda nikas kul ya ayuhal kafirun, lakum dinukum waliyati. Gak boleh. Ya kan? Beda sekali kan? Kemudian juga, walam yunqal bitawatur kama nukil Al-Quran. Dan tidak dinukil secara mutawatir sebagaimana Al-Quran dinukil. Nah ini insya Allah akan kita pelajari nantinya. Tentang mutawatir. Bal minhuma huwa sahih wa da'if wa maudu'. Sehingga hadits qudsi itu derajatnya beragam. Tidak semuanya sahih. Melainkan ada yang sahih, ada yang da'if, bahkan ada yang maudu' palsu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu semuanya mutawatir yang ada sekarang. Fadal. Al-Qur'annya versi Syiah nih itu baru maudhu'. Hah? Di sini masalahnya di sini ada permasalahan di dalam Al-Qur'an tentang sanad dan riwayat Al-Qur'an ini. Bahwasanya selama ini disebut mutawatir dengan istilah ahli hadis. Namun ada permasalahan apakah Al-Qur'an bisa dengan ahad gitu. Itu permasalahan yang anak sendiri belum menelaahnya. Tapi yang selama ini kita selalu disebutkan bahwasanya Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Apakah, wallahu alam, apakah kemudian kiroah-kiroah yang, maksudnya kiroah sahabat dan kiroah asyraf juga, apakah ada yang tidak mutawatir, anak perlu mempelajarinya. Wallahu alam, belum bisa berbicara lebih tentang itu. Wallahu alam. Ya. Baik, sekarang ke bagian pertama. Taqsim al-khabar atau aqsamul khabar bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Pembagian khabar berdasarkan metode penukilannya. Sebenarnya anda pengen membuat semacam pemetaan mapping untuk kitab usul pikiran juga mustalah hadis, namun waktunya memang agak kurang ya. Sebenarnya lebih baik kalau misalnya ada mappingnya dengan tulisan tangan anda ya. Mudah-mudahan kapan-kapan lah ya. Iya, mudah-mudahan. Didukung. Voting. Oke. Pembagian khobar berdasarkan metode penukilannya. Syuf, di sini khobar atau hadis ya, itu dibagi beberapa macam. Disesuaikan dari sisi pembagiannya. Di sini pembagiannya berdasarkan apa? Berdasarkan tata cara penukilannya. Tata cara periwayatannya. Ya, tata cara periwayatannya atau lebih dekat kepada di sini kuantitasnya. Kuantitas, jumlahnya. Karena kita akan berbicara tentang mutawatir dan ahad. Itu berkaitan dengan kualitas, dengan kuantitas, dengan adat, dengan jumlah, dengan bilangan periwayatan. Mutawatir itu berarti kan banyak sekali yang meriwayatkannya. Dalam skala minimal, dalam satu rangkaian sanad. Atau maka memahami ini baik-baik insya Allah. Ya. dan juga Ahad, itu ada yang perawinya satu dalam satu sanad, lantai satu rantai sanad ini ada di antaranya satu perawi doang, seperti misalnya hadis innamal a'malu binniyat, itu kan kita lihat Umar, kemudian ini satu Umar, enggak ada sahabat lain kan, enggak ada sahabat lain, berarti ini hadis dhaif dan termasuk hadis Ahad. Dan sebenarnya enggak masalah mau hadis Ahad mau apa, semuanya ketika sanadnya sahih maka sudah makbul, enggak ada masalah kan. Walaupun di bidang akidah, ya walaupun di bidang akidah, mau di bidang akidah, bidang fisik, di bidang tazkiyatun nufus, maka semua khabar atau asar atau hadis mutawatir dan hadis ahad itu semua diterima, karena ibroh dari terima atau tidaknya itu bukan di banyaknya perawi melainkan di kualitasnya, sahihnya sanad. Dan banyaknya perawi itu kadang membantu, memang membantu hadis dhaif untuk menjadi hadis hasan atau sahih li ghairihi. Ya. Baik, sekarang kita lihat ditinjau dari metode penukilannya secara kuantitas kepada kita. Khobar terbagi menjadi dua jenis, yaitu khobar mutawatir dan khobar ahad. Khobar mutawatir dan khobar ahad. Al-mutawatir apa itu definisinya? Ma rawahu jama'atun yastahilu fil 'adati ayyatawatta'u 'ala al-kadhib wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi berjumlah banyak. Paham di sini misalnya perawi dari sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian bawahnya, kemudian siapa? Nah, dari tingkat skala sahabat ini itu banyak orang. Atau lebih-lebih bawahnya. Banyak. Nah ini. Ketika banyak satu ini. Dan gak ada yang cuma tiga. Cuma dua. Cuma empat. Gak ada. Tapi banyak. Nah karena sumbernya banyak. Sahabatnya banyak. Maka semuanya bukan banyak. Nah itu disebut mutawatir. Kalau misalnya. Di sahabat misalnya. Cuma satu. Ya. Kemudian. Satu lagi. Atau lima. Misalnya. Kemudian setelah 5, 10 doang. Kemudian baru 10, baru 200. Misalnya. Itu bukan mutawatir. Walaupun seolah setelah sampai 200 ini mutawatir. Tapi ketika dilihat seluruhnya rangkaiannya dari atas sampai bawah. Oh ini bukan mutawatir. Kenapa? Karena ada yang cuma 1. Ada yang cuma 5. Berarti ahad. Dan gak masalah mau ahad mau mutawatir. Tapi ini pembagian ini tetap penting. Ya, tetap penting. Karena istilah ini istilah yang sangat masyhur. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak, nah dan tidak punya, bukan cuma kuantitas saja yang dipersyaratkan banyak, melainkan harus ada syarat lainnya, yaitu mustahil mereka berdusta dalam menyampaikannya. Jadi saking banyaknya membuat apa? Membuat kemustahilan berdusta. Kenapa terlalu banyak? Gak mungkin sahabat dari semua ini. Oh, dengan banyaknya meriwayatkan, gak mungkin mereka semua bersepakat untuk berdusta. Gak mungkin. Iya kan? Dan itu secara nalar. Dan secara sosial juga kita tahu. Kalau khobar itu sudah terlalu tersiar banyak, itu gak mungkin orang-orang berdusta. Misalnya semua penduduk kampung ini punya kabar tertentu. Misalnya, oh ternyata di sana ada begal. Itu enggak mungkin mereka semua bersepakat untuk berdusta kepada ana. Enggak mungkin. Karena itu membutuhkan konspirasi yang ini kan. Enggak mungkin. Kompilasi Wahyudi. Mereka mustahil berdusta dalam menyampaikannya. Dan serta mereka menyandarkan hadis tersebut kepada sesuatu yang dapat diindra. Yaitu seperti sami'tu, saya telah mendengar. Ya. Atau ra'aitu, saya telah melihat. Tapi itu hadis mutawatir. Paham hadis mutawatir di sini? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Sehingga mustahil mereka berdusta. Dan mereka menyampaikannya dengan sesuatu yang dapat dicerna panca indera. Seperti saya telah melihat ini. Jadi misalnya mereka kebanyakan dari banyak orang ini meriwayatkan kepada ana, saya mendengar. Atau saya melihat. Mereka memang disebut itu. Bukan karena katanya begini loh, katanya begitu. Kalau katanya berarti ini meragukan. dari fulan, enggak, ini pernah bukan, tapi saya melihat, saya mendengar, nah, itu lebih kuat. Ya. Baik, kemudian hadis mutawatir terbagi menjadi dua. Poin qasimul mutawatiru ila qismain. Yang pertama, mutawatir lafzan wa makna. Yang kedua, mutawatir makna faqat. Yang pertama, A, hadis mutawatir. Yang lafal dan maknanya yang mutawatir. Hadis yang memiliki lafal dan makna yang mutawatir. Yang kedua, hadis yang memiliki makna mutawatir. Ini jangan lihat dulu baliknya, jangan lihat baliknya. Lihat sini dulu masih. Perhatikan hadis mutawatir, yaitu yang banyak itu memiliki dua makna, dua macam. Pertama, jangan lihat dulu belakangnya, jangan. Hadis yang memiliki lafal dan makna yang mutawatir. Yang kedua, hadis yang hanya memiliki maknanya saja mutawatir, namun lafalnya tidak. Contoh, misalnya. Di sini, penduduk sini 50 orang, misalnya. Mereka semua mengatakan di daerah Ciracas, depan mall bukan? Apa? Gimana? Hah? Di daerah Ciracas, Jalan Raya Bogor, ada pembegalan. Ada pembegalan, juragan beras pada waktu maghrib dan ditembak dan juga terkena pedang. Itu semua mengatakan itu dengan teks yang seperti itu, gitu. Atau mirip dengan itu, teksnya itu seperti itu. Atau yang ada yang kebalik-balik, ada pembegalan di daerah Ciracas depan ini dengan apa korban mendapatkan dia juragan beras kemudian ditikam atau seperti itu. Nah, itu khabar mutawatir dari segi lafal dan makna, walaupun lafal sedikit berbeda namun mirip sekali gitu kan. Nah, kalau misalnya ada juga lafal yang sama persis. Apa maknanya? Maknanya saja. Namun lafalnya itu beragam. Lafalnya beragam. Contohnya seperti apa? Menetapkan adanya pembegalan di Jakarta misalnya. Yang ini bilang ada pembegalan di Jakarta kemarin gitu cerita. Yang satu bilang ada pembegalan di daerah kampung ya Jalan Raya Bogor. Ada juga yang bilang di Jakarta ini sedang banyak pembegalan. Kemudian ada yang bilang di Pulau Gadung itu ada pembegalan. Kemudian ada yang bilang di mana lagi? Pembegalan di mana lagi sih? Di Keranggan misalnya ada pembegalan. Kemudian di Depok ada pembegalan. Kemudian di Tanjung Priok ada terjadi pembegalan pada hari ini. Itu semua 40 orang ini, mereka semua saling berbeda dalam menceritakan pembegalan. Namun intinya itu maknanya satu, yaitu pembegalan terjadi di Jabodetabek. Maka intinya yang mutawatir adalah adanya pembegalan di Jabodetabek. Itu sesuatu yang mutawatir. Paham gak di sini? Paham di sini antum? Ini Habibi, antum lagi dikerubungin setan. Nah, ini jadi intinya apa? Intinya itu satu makna. Pembegalan sedang marak di Jabodetabek dengan beragam macam lafal. Lafalnya berbeda-beda, yaitu ada pembegalan korbannya seorang waria, seorang wanita misalnya di Depok. Pembegalan korbannya seorang petugas kuburan Pondok Ranggon misalnya. Kan jauh itu. Pembegalan di Tanjung Priok, pembegalan terhadap ini. Ini sedang marak, ada pembegalan sedang marak di Jabodetabek. Selesai. Itu namanya mutawatir lafal makna atau mutawatir makna saja? Makna saja, karena maknanya semua satu. Namun lafalnya berbeda dengan beragam kasus, namun inti maknanya satu. Ya, seperti misalnya, permasalahan al-mas'h 'alal khuffain. Apa arti al-mas'h 'alal khuffain? Mengusap dua khuf. Sepasang khuf, ya kan? Itu dalam syariat Islam, al-mas'h 'alal khuffain hukumnya itu boleh. Bahkan kadang menjadi sesuatu yang memang wajib. Gitu kan? Jadi disyaratkannya mas'h 'alal khuffain. Itu makna. Nah, hadis-hadis yang tentang pembolehan mas'h 'alal khuffain itu banyak sekali. Nah, ini berarti dia mutawatir secara makna. Karena maknanya satu, yaitu apa? masalah al-khuf disyariatkan oleh Islam. Udah itu. Ya kan? Walaupun masalah al-khuf itu kemudian orang-orang Syiah, mereka tidak mengatakan adanya masalah al-khuf. Jadi orang Syiah itu melanggar, melawan sesuatu yang sudah mutawatir dalam Islam. Ya. Baik, itu permasalahan mutawatir. Jadi antum sekarang tahu mutawatir makna dan lafal, dan mutawatir lafal saja. Nah, sekarang anda ingin antum membaca sendiri di rumah masing-masing halaman 20 ya. Dari tadi gambaran yang telah anda sebutkan, antum nanti baca sendiri gambaran-gambaran yang real ini dalam hadis Nabi, dan antum pikirkan makna hadis mutawatir lafaz dan makna, dan hadis mutawatir makna saja ya. Baik. Jadi itu saja kajian mushalah al-hadis kita. Di sini antum tugasnya apa? Tugasnya hanya membaca seterusnya di halaman 20. Fahamkan benar-benar dan insyaallah akan tergambar benar-benar apa yang dimaksudkan dengan hadis mutawatir lafzan wa ma'na dan hadis mutawatir ma'nan faqat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi kita hari ini telah mempelajari apa? Hadis, hadis qudsi. Apa arti hadis qudsi? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua hadis qudsi itu sahih dan makbul? Tidak, melainkan hadis qudsi ada yang dhaif bahkan maudhu. Baik. Apa di antara perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an dinisbahkan lafal dan makna kepada Allah, kalau misalnya hadis qudsi makna dari Allah, lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi dengan Al-Qur'an itu dua-duanya wahyu, bukan? Wahyu. Baik. Apa lagi perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Dapat baca Al-Qur'an secara huruf-hurufnya, kita membaca satu dapat pahala 10 dan bahkan lebih. Kalau hadis qudsi enggak. Tapi apakah keduanya membaca semuanya itu adalah ibadah? Ibadah, semuanya itu adalah ibadah. Tapi ibadah yang tidak sama pahalanya, gitu kan? Kemudian apakah sah kita membaca hadis qudsi dalam salat? Tidak sah. Baik. Sebagai pengganti Al-Fatihah boleh? Tidak boleh. Alhamdulillah. Baik, kemudian hadis dari segi apanya terbagi menjadi mutawatir dan ahad? Dari segi apanya? Penukilannya, cara, metode penukilannya. Dan ini dari segi kuantitasnya, banyaknya ya. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak, kemudian mustahil bagi mereka untuk berdusta, dan mereka meriwayatkannya dengan sesuatu yang bisa diindra. Oke, okay, alhamdulillah, barakallahu fikum, masyaallah. Alhamdulillah, insyaallah kemajuannya semakin bagus insyaallah ya. Terantum asal konsisten mendengarkan insyaallah ya. Dan juga tolong murojaah di rumah masing-masing, di kamar masing-masing atau di tempat masing-masing, kitabnya dibawa kemudian di murojaah yang tadi dipelajari. Jadi malamnya langsung murojaah. Gitu terus. Karena itulah yang akan insyaallah benar-benar membuat proses di ini pikiran. Benar-benar ini yang tadi dipelajari ini, tadi belajar ini. Ya, seperti itu, jangan ditangguh-tangguh nanti baru hari Minggu, akhirnya minggu depan akhirnya enggak pernah murojaah. Jadi semuanya kabur nanti ilmunya. Jangan, kesian. Antum capek-capek di sini subuh-subuh melawan rasa kantuk ya, Mas ya. Iya. Dikunci itu perjuangan ini, jangan sampai antum sia-siakan ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.